Boy, hey boy Muzair, nangeningenong, nangeningenong, Maduri Pong, Bandung ngedengezer, Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila, Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. DJ Boy, hey boy Muzair, nangeningenong, nangeningenong, Maduri Pong, Bandung ngedengezer. Jadi gak